Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwanuddin azani wa azakumullah. Kita melanjutkan kembali Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masih melanjutkan kitab Taubah wa Zuhd. Kita sudah membaca bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat zuhud dari sisi makanannya. Nah, bagaimana kehidupan beliau yang tidak berlebih-lebihan dalam makanan, bahkan kekurangan dalam makan beliau. Baik, hadis terakhir dari pertemuan kita yang kemarin, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapar, beliau keluar rumah kemudian berjumpa dengan Abu Bakar dan juga Umar, ini juga sama-sama lapar. Kemudian mereka pun menuju salah satu rumah dari sahabat Ansor dan mendapatkan jamuan makan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah menikmati jamuan menyatakan, walladhi nafsi biyadih la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh-sungguh kalian akan ditanya. Nah, sungguh-sungguh kamu akan ditanya tentang kenikmatan ini pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk di hadis 87. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana zuhudnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Qala wa anha radiyallahu anhu qala ra'aytu Umar wa huwa yawma idin amirul mu'minin. Kata Rabi Malik, aku melihat Umar dan beliau pada saat itu sebagai khalifah amirul mu'minin. Waqad raqaha baina katifaihi bilqa'in salatin rabada ba'duha ala ba'din. Dan sungguh raqaha baina katifaihi bilqa'in salatin, beliau menambal di antara kedua pundak beliau tiga tambalan. Labada sama menambal sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ruwahu Malik. Ikhwan fillah azani wa azakumullah, inilah gambaran na'am pakaiannya Umar bin Khattab amirul mu'minin yang penuh dengan tambalan. Nah, bukan kemudian sebagai khalifah kesempatan untuk bermewah-mewah kehidupan dengan memakan mewah. Bahkan disebutkan Umar bin Khattab meninggalkan makan nanti. Nah, dengan sengaja. Ini kehidupan Umar bin Khattab. Kalau kita bahas lebih dalam dan baca tentang biografi beliau, apakah di syarah amun bala atau di kitab-kitab yang lainnya, banyak sekali kemudian bagaimana sederhananya dan zuhudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala wa Abdullah bin Sadad bin Idil Han qala ra'aytu yusum al-jum'ah 'ala al-mimbar. Aku melihat Utsman bin Affan pada hari Jumat di atas mimbar. Alaihi izarun ma'adani ghalidun. Dia menggunakan sarung berarti aden yang tebal. Tebal atau kasar. Sama nuhu arba'atu dirham au khamsatun. Yang harganya 4 dirham atau 5 dirham. Nah, sarung atau kain yang murah. Waraitatun kufiyatun mumashikatun. Dan raitah, raitah itu bagian tipis. Kufiyat. Kufiyat itu seperti fakbar. Yang dipakai di bawah ikon. Mumashikatun yang robek. Daribal lahm kurus beliau, tumilun lihnya, panjang janggutnya, hasanul wajh dan tampan rawatabrol nipis adin hasan. Nah, ini Utsman bin Affan, beliau sebagai khalifah. Nah, beginilah kehidupannya, zuhudnya beliau. Nah, dengan baju yang tidak mewah, disebutkan harganya 4 dirham atau 5 dirham. Dengan sarungnya yang kasar, sarung biasa. Ini juga banyak yang lainnya disebutkan tentang bagaimana kesulitan para khalifah. Khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naam. Baik. Mencontohkan kepada umat beginilah kehidupan. Sehingga Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, beliau pernah menyatakan dalam Muhtasar Minhajul Qasidin, wayam bagi lil alim, tandanya bagi orang yang berilmu, ayat tawar satu fimal basihi, untuk pertengahan, untuk sederhana, ya, dalam pakaiannya, dalam pakaiannya, wa nafaqatihi, dan dalam nafkahnya, sederhana, pakaiannya, nafkahnya, belanjanya, kehidupan sehari-harinya. Waliyakun ila takallu li amilu. Dan hendaknya berupaya untuk takallu, lompat sedikit. Ya. Berhemat. Naam. Jadi berhemat dalam kehidupannya. Sederhana dalam pakaiannya. Sederhana dalam kehidupannya. Kenapa? Fa'inna nasa yang duruna ilai. Karena manusia itu memperhatikannya. Melihat kehidupan sepak terjang orang yang alim. Yang dia akan dijadikan rujah. Sumber rujuan. Kalau dia hidup dengan bergelimang kemewahan. Saya hidup menghambur-hamburkan harta. Nah, maka padahunya akan mencontohnya. Maka nasihat beliau, orang yang berilmu itu berhemat sederhana dalam pakaiannya, dalam nafkahnya, dalam kehidupannya, karena dia menjadi pusat perhatian. Ini qul hadina zani wa azakumullah. Naam. Baik. Ini tentang kehidupan dan zuhudnya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama khulafaur rasyidin, ya. Kita akan bisa bahas dalam kesempatan yang lainnya yang lebih dalam, ya, lebih banyak. Baik. Warawahu yani hadis Ibn Umar ala dikin du'ayn Ibn Hibban Fisahihi Antadu bin Sa'ib Aydhan An-Nabi An-Ali Qala Jahaza Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fatimah Fi Khamilatin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersiapkan Fatimah. Naam. Persiapkan untuk Fatimah fi khamilatin, khamilah itu pakaian yang ada bulunya, bulu teruk, ya. Wa wisadatin adam hasu alif, dan bantal kulit yang diisi dengan sabun di Fatimah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam persiapkan untuk putrinya, bukan dengan pakaian-pakaian yang mewah, bukan dengan perabotan yang lebih mewah, sebagai kehidupan yang sederhana. Baik. Qala wa an Sahal bin Sa'ad qala kanat fina imra'atun tajalu ala arbi'a fi mazru'atin laha silqa bahwasanya ada di antara kami seorang perempuan yang menjadikan arbi'ah, yakni sungai kecil, ya, di masru'atin laha, di ladangnya silkon. Silkon itu nama tanaman, sayuran, ya, semacam gambarnya kayak sawi, silkon. Bagaimana jika kana yaumul jumu'ah, dan jika hari Jumat, tanzi'u usula siluk, maka perempuan ini, yang menyatakan nenek-nenek ini, saya mengambil tanaman tadi, fantaja'aluhu fi qitrin, kemudian dimasukkan di kuali, di periuk. Summa taja'alu alaihi qabdatan min sa'irin, kemudian dicampur dengan satu genggam gandum, tanhanuha, dan digiling, dimasak, diadoni. Padahal usul silki arqab, maka baik usul silk itu arqab. Diterangkan di situ. Baik, arqatu ta'am al-arqu al-lahmul ladzi al-almi, yani daging yang ada di tulang itu arq. Wal muradu an silk yakum maqamahu indahu, yang dimaksudkan di sini silk ini tanaman itu sayuran ini sebagai gantinya daging, ya, enggak ada dagingnya tapi diganti dengan sayuran ini. Ta'am al-lazat Sepala sahal kunna nansarif min sholatil jumu'ah. Kami bubar dari sholat jumu'ah. Wanusallim alaih. Kami memberikan salam kepada perempuan tadi. Wadukaribu dhani kata'am ilayna. dan perempuan tadi atau nenek itu kemudian menghidangkan makanan itu kepada kami. Fanal aquha faquna natamanna yaumal jumu'ah bitu'ami dzalika. Kami pun memakannya. Laiqa itu menjilat. Makannya memakannya. Maka kami pun berangan-angan hari Jumat. Ingin cepat datangnya hari Jumat. Itu amir dalika. Karena ada hidangan makan. Fi riwayatin la yasafiya sahmun wa la wadakun wa kuna nakhruh bi yaumil Jumat. Nah. Dan disebutkan tidak ada di situ daging, tidak akan makan itu tidak ada dagingnya, tidak ada pula lemaknya, kuna nafrah, dan kami gembira biyaumil Jumu'ah, dengan hari Jumu'ah. Karena adanya hidangan makan, karena adanya hidangan makan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah beliau menyebutkan faedah tatkala menyampaikan hadis ini. Yang terakhirnya jawazu salam ala niswatil ajnabiyyah. Beliau memberikan salam kepada perempuan yang bukan mahram. Di situ para sahabat memberikan salam kepada perempuan ini. Kemudian istighbabu taqarrub bil khairi wal bisyai'il hakir. Disunnahkan taqarrub. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menjalankan kebaikan meskipun sesuatu yang biasa. Bukan istimewa. Ya. Di sini perempuan ini memasakkan sahabat. Gak ada dagingnya wala apa. Hanya sayuran dicampur dengan gandum. Ya. Itu pun membuat para sahabat berangan-angan untuk terus datangnya hari Jumat. Karena dapat makanan gratis. Nah, ini bersedekah dengan sesuatu yang gak harus istimewa. Juga bayanu magana sahabah Ali bin al-Qanah wa syiddatil 'aisi. Juga menjelaskan bahwa para sahabat itu orang-orang yang qanah dan sangat susah kehidupannya, sangat berat kehidupannya. Sahabat yang mendapatkan tazkiyah, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka, mereka meridha kepada Allah. Mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW, khairun nas qarni, baik-baik manusia adalah generasiku. Tapi kehidupannya agak susah. Nah, jika senang, ya, jika hari Jumat, karena ada seorang perempuan, membuatkan makanan. Nah, baik. Jadi, ikhwan fitina azani wa azakumullah. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Wallazi la ilaha illa huwa." Demi yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. In kuntu la'tamidu bika bidal al-ardi min al-ju'. Kata Abu Hurairah, sungguh aku tempelkan hatiku atau perut di tanah karena lapar. Cerita Abu Hurairah kelaparan. Aku tempelkan hati tam di tanah karena lapar. Wa in kuntu la asultul hajar ala batni min al-ju'. Dan aku juga ikat batu di perutku karena lapar. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yahrujuna minhu. Dan sungguh aku duduk suatu hari di jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang. Famarra bi Abu Bakar. Lewat Abu Bakar Siddiq, fasa'altu an ayatin fi kitabillah. Aku bertanya kepada Abu Bakar Siddiq tentang satu ayat dari Al-Qur'an. Ma sa'altuhu illa lisbi'ani. Tidaklah aku bertanya kepadanya kecuali agar dia mengenyangkan aku. Nah, jadi kebiasaannya kalau ada yang nanya tentang ayat Al-Qur'an, sang penanya ini kemudian diajak ke rumah yang ditanya, di rumah kemudian dijamu makan. Nah, Abu Hurairah karena lapar, maka beliau bertanya tentang ayat Al-Quran kepada Naam Abu Bakar Siddiq dengan tujuan nanti akan diundang ke rumahnya dan dikasih makan. Pamarrah walam yaf'al. Maka lewat Abu Bakar Siddiq yang tidak menjalankan. Suma marah Umar. Kemudian lewatlah Umar. Fasa'al Tuhan ayat min kitabillah. Aku pun bertanya kepada tentang ayat Allah. Masa'altu illa liyasba'ani. Tidaklah aku bertanya kecuali agar dia mengenyangkan aku untuk undang ke rumah, tapi tidak diundang. Tidak ada yang mengajak Abu Hurairah ke rumah untuk dikasih makan. Disebutkan bahwasanya dalam keadaan Abu Hurairah sudah tahu tentang ayat yang ditanyakan. Tapi beliau bertanya dengan tujuan agar diajak ke rumah dan dan dikasih makan. Sumamaru Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lewatlah Abul Qasim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabassama khina ru'ani. Beliau tersenyum tatkala melihat aku. Wa arafa ma fi wajhi, dan beliau paham apa yang ada di wajahku. Bama fi nafsi, dan apa yang ada di hatiku. Beliau faham, ini Abu Hurairah dalam keadaan kelaparan. Cuma qul ya Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah, ilhaq wa Abu Hurairah, ayo ikut. Ya jala Rasulullah, fama dhafat. Tabaktu. Dan aku pun mengikuti beliau. Pada khala basta'adana. Beliau masuk, aku pun minta izin untuk masuk. Masuk ke rumah beliau. Fa'udhina lahu. Dia izinkan masuk. Pada khala fawajada labanan fi qadahin. Kemudian Rasul masuk rumah dan mendapatkan ada satu gelas susu. Faqala min aina hadha al-laban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bertanya kepada istrinya, ini susu dari mana? Qalu adahu laka fulanun aw fulana. Fulan atau fulana ngasih hadiah kepada anda. Hadiah. Qala ya Abu Hurairah. Ya Rasul menyatakan, wahai Abu Hurairah, qultu labbaika ya Rasulullah. Ilhaqil ahli sufa faduhum li. Rasul perintahkan, pergilah ke ahli sufa. Ahli sufa itu sahabat yang tidak punya keluarga dan mereka tinggalnya di masjid, di masjid Nabi. Dan jumlahnya itu banyak, tidak tentu, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Baik. Wahai Barah, datangilah Al-Sufa dan undang mereka kemari. Baik. Diundang untuk minum susu, pada susunya satu gelas. Qala Al-Sufa adiyahul Islam. Al-Sufa itu tamu-tamu Islam. La ya'una ala ahil wa la amal. Yang tidak memiliki keluarga, tidak pula memiliki harta. Wala ala hadin. Dan tidak punya seorang pun. Tidak ada tu sodakoh ton bahasa biya ilaihim. Jika datang sodakoh, maka Rasul pun mengirim untuk Al-Sufa. Walam yatanawwal minha syai'a, dan beliau tidak mengambil sedikit pun jika itu bentuknya sedekah. Karena Rasul dilarang makan sedekah. Wa idza atatu hadiyatun, jika datang hadiah, arsalta ilaihim wa asaba minha wa asrakahu fiha. Jika Rasul dapat kiriman hadiah, maka beliau kirim kepada ahli sufa wa asaba minha. Beliau juga ikut. Wasau kau dia boleh ikut serta menikmati hadiah itu. Makan berupa hadiah berupa makanan, dia ikut serta. Beliau bagi ke ahli sufa, dia juga mengambil ikut makan. Nah. Kemudian, selesai. Kata Abu Hurairah, tatkala diminta oleh Rasul untuk kepada ahli sufa, fasa'ani. Nah, aku pun menjadi sedih. Fasa'ani dzalika. Ya. Sedih karena ini susunya hanya satu gelas. Ya. Kemudian kalau mengundang ahli sufa yang begitu banyak jumlahnya, tentu tidak cukup. Dalam keadaan pertama kali yang diundang adalah Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah diminta Rasulullah untuk mengundang ahli sufa. Mengundang ahli sufa. Baik. Fakulu wa ma hadha laban fi ahli sufa. Kata Abu Hurairah, susu ini apa artinya terhadap ahli sufa? Cuma satu gelas, ahli sufa banyak. Wa kuntu ahaqqu an usiba min hadzal laban surbatan ataqawwam fiha. Aku lebih berhak untuk mendapatkan susu ini satu teguk, ya, agar kuat dengannya. Nah, jadi merasa baik, Abu Hurairah itu merasa yang paling berhak untuk susu itu karena yang diundang Rasulullah. Fa idza ja'u, jika nanti mereka datang ke sini, amaroni, maka tentunya Rasulullah akan memerintahkan kepada kafakun tuan awti, dan aku yang akan ditugasi untuk ngasih susu kepada mereka. Wa ma'asa ayya belughani min hadzal laban. Dan aku merasa ya, susu itu tidak akan sampai kepada aku. Karena yang bagi itu jatahnya terakhir. Setelah semuanya mendapatkan bagiannya. Nah, jadi Abu Hurairah ini pikir-pikir. Ya. Beliau sedih. Susu hanya satu gelas. Rasul minta agar Abu Hurairah memanggil ahli Shuffah, ashabu Shuffah. Dan beliau juga berpikir nantinya Abu Hurairah yang akan diminta untuk melayani, ya, untuk membagikan susu itu, memutarkan susu itu kepada seluruh ashabu Shuffah, baik, dan mungkin belum sampai selesai sudah habis susunya. Dan merasa susu itu tidak akan sampai kepada Abu Hurairah karena sudah habis, tidak akan kebagian. Saya belum menyatakan walam yakun fi ta'atillah wa ta'ati rasul wa ta'atu rasulillah bacun. Dan bukan termasuk mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali kalau kemudian tidak mau menjalankan ini perintah Rasulullah untuk mengundang ashabu Shuffah. Fa'ataituhum, aku pun mendatangi mereka. Fada'autuhum, aku undang mereka. Fa'akbalu, mereka pun datang. Wasta'zanu, mereka minta izin untuk masuk. Fa'adzina lahum, maka Rasulullah SAW beliau pun kemudian mengizinkan ashab Shuffah untuk masuk. Fakhadhu majalisahum min al-bait, mereka pun mengambil tempat-tempat duduk mereka di rumahnya Rasulullah. Qala ya Abu Hurairah, kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, kuntu labrik ya Rasulullah. Qala khudh fa'atihim, ambillah susu itu dan berikan kepada mereka sesuai dengan apa perkiraan Abu Hurairah tadi. Abu Hurairah akan ditugasi untuk bagikan susu itu. Fakhadul qadaha, aku pun ambil gelas itu. Fajaltu u'tihi rajula, aku mulai kasihkan ke satu orang. Fayasrabu hatta yarwa, orang yang dikasih itu minum sampai puas. Summa yaruddu alayya, kemudian dibalikkan gelasnya kepadaku. Summa yaruddu alayya qadaha, hatta intaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai muter semua ashabu Shuffah kebagian. Ini mukjizat. Satu gelas tok, ya, yang kemudian bisa memenuhi seluruh ashabu Shuffah. Jumlahnya 60-an jumlah mereka. Dan sampai tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum. Wa qatawal qaumu kulluhum, kaum atau ahli Shuffah, sahabat Shuffah semuanya sudah kenyang, ya, karena minum susu yang hanya satu gelas. Fakhadhal qadaha fawadahu ala yadihi fatabassama, Rasulullah kemudian ambil gelas itu dan beliau letakkan di tangannya dan beliau tersenyum. Ini juga mungkin yang beliau berpikir ini mau diminum, kalau diminum Rasulullah duluan mungkin habis, ya, Abu Hurairah enggak kebahagiaan, mungkin itu pikirannya. Maka Rasul tersenyum melihat Abu Hurairah. Faqala ya Abu Hurairah, faqultu labbaika ya Rasulullah. Qala ya Rasulullah, baqitu ana wa anta, tersisa aku dan kamu yang belum minum. Qultu shaddaqta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qala uqut washrab, ya Rasulullah, duduklah dan minumlah. Fasaribtu, aku pun minum. Faqala israf, kata minum lagi. Fasaribtu, wa ma zala yaqul israf, lalu disebutkan minum lagi, minum lagi, minum lagi. Hatta taqultu, sampai aku menyatakan, la wallati basaka bilhaq, Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, la ajidulah bahu maslaka. Aku tidak mendapati jalan. Sudah kekenyangan aku, Lur. Setiap selesai harus diperintahkan minum, minum lagi, minum lagi. Nah, hari ini setelah kekenyangan, kata Rasulullah, kesini kan? Maka itu al-khadah. Aku pun berikan gelas itu kepada Rasulullah. Fahamidallaha ta'ala wa samma wa sarifal fadlah. Beliau memuji Allah karena semua sahabatnya sudah kekenyangan. Beliau membaca basmalah dan meminum sisanya. Allahu Bukhari wa ghairuhu wal hakim maqala sahihun ala syarti. Subhanallah. Inilah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan beliau mencontohkan pimpinan itu bagiannya paling asyik. Rakyatnya dikenyangkan. Ya. Pimpinannya saribal fadlah sisanya. Sisa dari sahabat-sahabatnya. Sisa dari rakyatnya. Itu yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin tidak ada pimpinan yang kemudian berjiwa demikian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul inna azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya jangan sini mukjizat Rasulullah perbanyak makanan. Susu yang satu gelas cukup untuk semuanya dan mereka kekenyangan. Juga menunjukkan perhatian Rasulullah kepada para sahabatnya. Mereka-mereka yang kekurangan, sahabat sufa. Juga menunjukkan tidak boleh bagi Rasulullah untuk makan sedekah dan boleh makan hadiah. Kita dari kisah ini ada beberapa adab. Contohnya, disunahkan tatkala minum dalam keadaan duduk. Kemudian yang bagi makanan itu bagiannya yang paling akhir. Dia serahkan satu orang selesai, ya balikan, dia serahkan lagi orang yang kedua, demikian terus. Dan bagiannya paling akhir. Dan juga, disini menunjukkan istihbab menawarkan tamunya untuk nambah makan atau minum. Ditawarkan, dipersilakan untuk nambah. Juga bolehnya makan dan minum sampai kenyang. Tentunya tidak hari, tiap hari. Juga di sini izar mengutamakan tamu. Dari dirinya dan keluarganya yang termasuk makarimul akhlak. Dan juga masih banyak ya, faedah-faedah yang baik. Waktu ini kita cukup banyak di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.